kebebasan diri. Setiap insan di dunia berhak atas kebahagiaan. Hak asasi manusia junjunglah tinggi. Hak asasi manusia peganglah kebebasan diri. Setiap insan di dunia berhak atas kebahagiaan. Hak asasi manusia junjunglah tinggi. Hak asasi manusia peganglah teguh.